Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Hadis tentang Riyadhus Salihin yang berkaitan tentang an-niyat. Sudah kita lewati hadis Aisyah yang kedua. Kita masuk hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang ketiga. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin, akan tetapi yang ada sekarang adalah jihadun, jihad, waniyatun, dan niat. Waidastunfirtum, maka apabila kalian dimintai untuk berangkat perang, fanfiru, maka berangkatlah kalian untuk berjihad, berperang fi sabilillah. Hadis ini muttafaqun alaih, juga oleh Imam Bukhari pada nomor ke 3900 dan Imam Muslim hadis nomor ke 1864. Pada pembahasan hadis ini oleh kaum muslimin, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan makna la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Apa maknanya? Maknanya adalah la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Tidak ada lagi syariat hijrah dari Mekah menuju negeri lain. Apakah hijrah ke Madinah seperti di awal Islam, atau hijrah ke Habasyah lebih lagi di awal Islam, atau hijrah ke negeri lainnya. Tidak ada lagi. Kenapa? Ini syarat dari Nabi kita alaihissalatu wassalam bahwasanya Mekah untuk selamanya akan menjadi negeri Islam. Ini nikmat, dikarenakan seandainya Mekah dikuasai kembali oleh musyrikin, atau bisa dikuasai kembali oleh kafirin, Yahud dan Nasara umumnya, maka akan terjadi kekacauan dalam peribadatan haji umat Islam. Akan terjadi penghalangan dari pengamalan-pengamalan berbagai macam ibadah di negeri itu. Umrah akan susah sekali karena penguasanya negeri itu kafir umpamanya. Sebagaimana hal itu terjadi di zaman Nabi, sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah dikarenakan Rasul dan para sahabat ketika hendak melakukan ibadah haji dicegah dan dilarang oleh kaum Quraisy, musyrikin yang di waktu itu menguasainya. Walhamdulillah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah akan selalu menjaga Makkah al-Mukarramah menjadi negeri Islam. Hadirin kaum muslimin, sedikit saya sampaikan keterangan Syekh Muhammad ibn Salih Uthaymin. Qala Syekh, fi hadzal hadis nafa Rasulullah alaihi salatu wasalam al-hijrata ba'da al-fath. Dalam hadis ini Nabi kita menafikan, meniadakan hijrah dari kota Mekah. Maknanya muhajirin telah terputus. Tidak ada lagi penambahan. Muhajirin adalah satu kaum yang dijamin oleh Allah Azza wa Jal fil jannah. Sebutkan mereka itu dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan generasi yang pertama, yang terdepan, yang terawal dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar. Disebutkan Syekh Samtemiyah menyebutkan bahwa dalam kitab Wasiti ataupun yang lainnya, muhajirin dikedepankan penyebutannya daripada kaum ansar dalam beberapa ayat. Hal itu menunjukkan bahwasanya muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Karena itu semua khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali diambil dari muhajirin. Karena mereka min kaum Quraisy. Pada mereka terdapat Bani Hashim, Hashim Quraisy. Hadirin kaum muslimin, qala syai ya'ni anna al-hijrata la tubdil bil fathi fa innahu la tanqatul hijra hatta tanqatut taubah. Wa hadha an-nafi laysa ma'na'u 'ala 'umumihi. Rasul mengatakan la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang dinafikan hijrah keluar dari kota Mekah. Adapun ibadah hijrah itu sendiri la tanqati, tidaklah terputus. Tetap ada syariat hijrah. Nabi kita mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu. Tidaklah terputus amalan hijrah sampai terputus amalan taubat. Wala tanqatimut taubatu hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus pintu taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Menunjukkan bahwa amalan hijrah itu tetap ada dari negeri kafir ke negeri Islam di seluruh belahan bumi ini kecuali dari Mekah, dikarenakan Mekah tidak akan menjadi negeri kafir untuk selamanya. Yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah setelah ditiadakannya hijrah dari Mekah menuju daerah lain, tentunya hal itu menimbulkan kesedihan karena amalan hijrah itu amalan yang begitu besar. Rasulullah SAW memberitahukan ganti amalan hijrah itu adalah dengan jihad, perang. Jihad yang dimaksudkan di sini jihad ada dua, jihad bisif usinan dengan pedang dan dengan tombak, dan jihad bil ilmi wal burhan, bil hujjah wal burhan. Jihad itu adalah amalan yang sangat tinggi, dikarenakan Nabi kita SAW menyebutkannya dalam hadis ini setelah beliau mengatakan la menyebutkan la hijrah ba'da al-fathi. Kemudian beliau menyebutkan amalan kedua, an-niyat, berniat. Inilah letak pembahasan hadis ini ditaruh dalam bab niat oleh Imam An-Nawawi, bahwa manusia itu hendaknya mereka menjaga niatan-niatan mereka, di antaranya niatan untuk beramal saleh terus dan terus. Qala Syekh beliau menyebutkan di sini, di antara bentuknya adalah an-niyatu salihatul jihad fi sabilillah. Berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an yanwiya al-insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi al-ulya. Niat yang baik dalam melaksanakan jihad adalah jihad itu dilakukan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hadis yang ketiga. Kita masuk hadis yang keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira walaqatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur habasahumul maradu wa fi riwayatin illa sharikukum fil ajr rahu muslimun. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan, kami di waktu itu bersama dengan Nabi. Kunna ma'an Nabi, kami di waktu itu bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah pertempuran jihad fi sabilillah. Ternyata Nabi kita memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya yang bisa menjalani perang, berangkat perang, beliau memberitahukan, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah lari jalan terdapat kaum pria, laki-laki. Masirtum masira, tidaklah kalian berjalan dalam jihad ini. Walaqatatum wadiyan, tidak pula kalian menaiki bukit, menuruni lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang ada di kota Madinah menyertai kalian. Syufu barakallahu fikum. Ini penting bagi kita untuk kita pahami. Para sahabat yang bisa berangkat jihad bersama Nabi keluar dari kota Madinah menuju medan laga dengan fisiknya, dengan hartanya. Nah, di Madinah ada banyak laki-laki yang tertinggal, tetapi mereka tertinggal di kota Madinah itu menyertai kalian dalam jihad ini, walaupun mereka tidak ikut secara fisik. Kenapa? Ini sebuah pertanyaan. Kalau kita mendengarkan berita ini, kita akan mengatakan apa? Hah? Seneng temen ya, melu jihad diora. Kalau demikian, sudahlah kita enggak usah berangkat, tinggal saja di Madinah. Itu mentalitas kita, Pak. Hah? Para sahabat yang bisa ikut jihad fisabilillah dengan fisik, itu sebuah kebanggaan. Mereka terpilih sebagai pejuang mujahid fisabilillah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan tersendiri di zaman itu. Bahkan mereka sudah selalu siap mutaqallidi syuf, menenteng senjata, memakai rompi besi, baju besi, menaiki kudanya. Oh, dengan jantan mereka para sahabat. Tidak kemudian senang teman ya yang ketinggalan di Madinah kok bersama kita. Tidak seperti itu. Pertanyaannya, mengapa kok bisa seperti itu? Itu yang kita inginkan. Qala, disebutkan dalam hadis ini, Habasahumul maradu. Mereka tidak ikut perang bersama kita. Tidak ikut perang dalam perjalanan safar jihad ini. Dikarenakan mereka sakit. Dikarenakan mereka apa? Al-marad, sakit. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lainnya disebutkan, illa syarikukum fil ajr. Mereka itu tertinggal di kota Madinah, tetapi mereka itu apa? Mereka bersama kalian dalam pahala. Bukan hanya dalam perjalanan, tetapi dalam pahala. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin, kita ingin yang namanya fisik itu tidak selalu kuat, kesempatan tidak selalu dapat. Ada saja kendala, gangguan, rintangan, tapi kita pengen kita ini selalu dalam ibadah. Kita ingin selalu menyertai kaum muslimin ahlu sunnah dalam perjuangannya. Kadang kita tergolek di tempat tidur karena sakit. Ada kerja bakti, ada pendidikan, saya hari ini gak bisa ngajar. Seharusnya ada ta'lim di sana, saya kepengen ta'lim tapi sakit. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya supaya kita menyertai mereka yang sedang ikut ta'lim di masjid ini? Fisiknya di rumah, tapi dapat pahala seperti halnya yang ta'lim. Jangan itu mengatakan, senang teman ya, tidak datang ke masjid dapat pahala. Lah, saya tak pulang aja lah. Itu selera rendah itu, Pak. Walhamdulillah kita bisa datang dengan secara fisik, mendengarkan, datang ke majelis ta'lim. Alhamdulillah, nikmat. Mereka-mereka yang tidak bisa hadir, tetapi bisa mendapatkan pahala. Bagaimana caranya itu? Disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Qala rawal Imam Al-Bukhari an Anas radhiyallahu an. Qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala inna qawaman bil Madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul 'udhru. Hadis Al-Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika kami pulang dari perang Tabuk, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya banyak orang yang tertinggal di belakang kita di kota Madinah sana, tidak bisa menyertai kita dalam perang, tetapi tidaklah kita menempuh bukit, menuruni lembah, berjalan di dataran, kecuali mereka bersama kita. Mereka tidak bisa ikut dikarenakan terhalangi oleh alasan-alasan yang dibenarkan dalam syar'i. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Ibnu Taimin. Saya sebutkan mengapanya dengan menyebutkan ucapan Syekh. Fama'na al-hadith, makna hadis ini adalah anal insana idza nawa al-amala shaliha, bahwa seseorang apabila dia berniat untuk beramal dengan amalan yang saleh, berniat berkeinginan untuk beramal dengan amalan yang saleh, walakinahu habasahu anhu habisun, akan tetapi dia terhalangi adanya hal-hal yang menghalangi dia dalam mengamalkan apa yang dia niatkan. Ingin taklim, sudah berencana tadi malam nanti pada subuh langsung mau ke sini, qaddar ma syaa fa'al, motornya bocor. Enggak disengaja, Bang. Bukan malam-malam jenengan bocori motornya. Kemudian nelfon, maaf, motor saya bocor, dibocori. Udzur yang syar'i. Waduh, ada kendala, tidak bisa ikut ta'lim. Anaknya sakit, panas tinggi, harus dirawat, harus dijaga. Udzur. Ketika sudah ada niatan yang saleh, niatan yang salihah, maka apa yang terjadi? Fa'innau yuktab lahul ajr, ditulis baginya pahala. Ini dia komisinya. Dan tentunya Allah Maha tahu isi hati kita. Niatan apa? Hati kita ajrun manawa, pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dahsyatnya niat wa kaum muslimin. Jangan dianggap niat itu sepele. Niat itu apa maksudnya kaum muslimin? Apakah harus mengatakan nawaitu saya mau taklim? Ya, tidak. Niat itu al-qasdu, tujuan, keinginan. Itu sudah termasuk dari bagian makna apa? Makna niat. Bahkan itu adalah niat. Sehingga tidak terlafaz dalam hadis Nabi yang sahih lafaz niat secara khusus. Seorang ketika dia sudah menunjukkan gerakan-gerakan tertentu, dia menunjukkan bahwa itu adalah sebuah niatan. Misal seperti orang masuk ke rumah orang malam hari melalui pintu belakang dengan bawa linggis, ditangkap di dalam rumah. Oh, saya mau mertamu. Oh, mertamu jam 3 malam pakai linggis, maksudnya apa? Oh, ini mau sekalian mau ke kebun. Nah, bisa tangkap saja. Karena apa? Itu sudah menunjukkan adanya apa? Niat. Walaupun tidak jadi karena dia menghalangi, alhamdulillah tidak jadi. Demikian pula dengan ketika seorang sudah melakukan adanya, sudah berniat, kemudian sudah ada azam, sudah ada tanda-tanda dia melakukannya, tapi qadar masyafa'al, ada yang menghalangi. Ya, maka sudah yuktabul ajr, ditulis bagi dia pahala. Bisa dimengerti hadirin? Maka mari kita memperbanyak apa? Niatan untuk beramal saleh. Kalau sebuah amalan itu adalah amalan yang terbiasa dikerjakan oleh seseorang, suatu hari dia tidak melakukannya karena kan udzur, walaupun dia tidak berniat, tetapi karena memang rutinitasnya, itu tetap ditulis pahala yang sempurna semisal dia melakukannya. Misal di antara kita kebiasaan membaca Al-Quran setelah subuh ya satu lembar atau dua lembar. Satu hari safar, safar menghalangi, nggak sempat umpamanya untuk membacanya, maka tetap ditulis bagi dia pahala semisal dia melakukannya ketika mukim. Ini disebutkan Syekh Ibnu Taimin berkaitan dengan amalan rutin, istimrar. Maka mari kita memiliki amalan yang istimrar ya kaum muslimin. Karena amalan istimrar itu akan ditulis terus oleh Allah Azza wa Jal, walaupun dia tidak melakukannya dikarenakan dua hal, safar atau sakit. Sebutkan hadisnya oleh Syekh di sini. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia safar, maka tetap kutiba lahu ditulis bagi dia ma kana ya'malu, segala amalan apapun yang dia lakukan tatkala dia muqiman sahiha atau sahihan muqima, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak safar. Masya Allah ya kaum muslimin, ini dahsyatnya amalan apa? Rutin. Sehingga kalau antum biasa taklim, suatu hari tidak bisa hadir dikarenakan sakit, ditulis bagimu pahala semisal engkau datang ke majelis taklim. tamaman sempurna, bukan hanya pahala niat. Orang yang biasa salat berjamaah satu hari marid, maridnya kamsana sanawat, sekian lama sakit, 5 tahun, 6 tahun, kemudian meninggal dunia setelah itu sanawat, tetap ditulis bagi dia ajrun salatu al-jama'ah, pahala salat berjamaah ditulis terus, karena dia selama hidupnya sebelum sakit terbiasa melakukan sholat dengan berjamaah. Masya Allah. Untung atau tidak? Untung. Ya. Jangan antum tafsirkan, oh ini pensiunan apa ya? Oh, jangan pak. Pikirannya pensiunan duit apa-apa? Bukan. Ini minallah, ajr minallah. Dan tidak ada seorang di antara kita bersengaja-sengaja sakit. Nah, sakit itu takdirullah. Ya. Demikian pula ketika kita safar, maka pahala tetap mengalir. Qala syekh, ini berkaitan idakan lisan min adatihi. Ini apabila amalan tersebut dilakukan seseorang menjadi sebuah kebiasaannya. Adapun apabila sebuah ibadah yang bukan termasuk kebiasaannya, maka berkaitan dengan hadis tadi di atas. Butuh adanya apa? Niat untuk melakukannya. Wa kadzalika idza kana qalbi amma idza kana laysa min adatihi ay yaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat duna ajril amal. Adapun apabila seorang itu tidak terbiasa melakukan sebuah amalan itu, tetapi dia niat melakukan amalan itu, maka ditulis bagi dia pahala niat saja ketika dia tidak jadi melakukannya. Misal sedekah. Dia tidak pernah sedekah. Satu hari saya kepengen sedekah. Sedekah apa? Uang untuk bangun masjid ini 1 juta. Niat qadar masya fa'al, ada yang menghalanginya, kemudian tidak bisa dia melakukannya, maka dia mendapatkan pahala niatnya, bukan pahala amal, dikarenakan dia baru berniat belum beramal, dan dia bukan seorang yang istimrar rutin dalam melakukan amalan tersebut. Bisa dipahami bedanya kaum muslimin? Ini dia. Yang berikutnya kaum muslimin, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Yazid ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari seorang yang bernama Abu Yazid. Abu Yazid ini nama aslinya Ma'nun. Ma'an Ibn Yazid. Bapaknya bernama Yazid Al-Akhnas. Beliau sendiri, Abu Yazid Ma'an ini, dengan bapaknya dan kakeknya semuanya adalah sahabat. Masya Allah. Keluarga tersebut adalah keluarga sahabat. Suatu hari terjadi sebuah kisah. Kisah ini kisah yang lucu. Tetapi masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Allah dikisahkan dalam hadis ini oleh beliau Ma'an yang berkunya Abu Yazid. Kana Abi, dulu pernah bapakku yang bernama Yazid. Bapaknya Ma'an adalah siapa? Yazid. Akhraja dananira, mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Yatasaddaqu biha. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Diletakkan atau diberikan sedekah beberapa dinar itu ke pengurus masjid yang ada di waktu itu. Berarti Yazid ini mengeluarkan beberapa dinar fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala beliau bersedekah. Tidak ada niatan lain, paham ini, tidak ada niatan lain. Tidak ada kompromi dengan anaknya, enggak ada. Betul-betul murni datang dia ke masjid melihat situasi, saya sedekah. Berikan ke ta'mir. Silakan mau digunakan untuk apa, tapi untuk masjid ini. Mudah-mudahan ini waqfun lillah sebagai sedekah jariah. Bas itu niatannya. Suatu hari anaknya beliau Ma'an yang berkunyah Abu Yazid, fajitu, aku datang ke masjid tersebut. Aku datang ke masjid tersebut. Fa'ahtuha. Aku mengambil uang itu dari apa? Takmir masjid kalau bahasa kitanya. Ya. Aku mengambil uang itu. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku berikan uang itu kepada bapakku. Muter duit itu, Bang. Bapaknya sedekah, anaknya datang sebagai seorang yang berhak mendapatkan sedekah. Sedekah tersebut bisa juga diberikan kepada fuqarul masakin. Bisa diperbaiki untuk memperbaiki masjid. Ada seorang datang dikasih. Dalam kisah ini Ma'an, bapak anaknya si Yazid, datang mengambil uang tersebut dan diberikan kepada abinya, bapaknya, yang berhak juga mendapatkan sedekah tersebut. Hal ini menjadi bingung, ini gimana duitnya, cewek balik maning? Apa tidak balik gondok namanya? Nah, bagaimana ini? Dilaporkan hal ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kejadian yang seperti ini membingungkan, bagaimana ini? Boleh enggak dipakai lagi uang itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menghantui. Faqala wallahi ma iyyaka rabtu. Yazid bapaknya Ma'an mengatakan, wallahi demi Allah, saya bersedekah ke masjid bukan untukmu. Murni ke masjid. Bukan untukmu, ya putraku. Fahasamtuhu ila Rasulillah. Aku kemudian membawa perkara ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini untuk dipertanyakan, ini bagaimana nih ya. Sudah saya ambil dan saya anaknya Pak Yazid ini. Terus muter lagi saya berikan kepada Pak Yazid. Bapakku sendiri, bagaimana ya Nabi? Faqala Rasulullah memberitahukan jawabannya. Laka mana waita ya Yazid. Untukmu pahala sesuai yang kau niatkan wahai Yazid. Walaka ma'akhadta ya Ma'an. Dan untukmu sesuatu yang berhak bagimu yang kau telah ambil itu wahai Ma'an. Walaupun itu adalah uang sedekah dari apa? Bapaknya. Yang bukan niatannya dari bapak langsung ke anak. Niatannya ke masjid. Waqfun lillah. Sehingga masing-masingnya benar. Yazid mendapatkan pahala sesuai dengan niatannya. Ma'an juga berhak mendapatkannya. Karena memang dia berhak mendapatkannya. Labas tidak mengapa. Masya Allah, ini hal yang besar dalam agama kita. Misal weko muslim. Terjadi di masyarakat kita. Ikhwan-ikhwan kita ahlu sunnah. Dulu dia sebelum ta'lim dengan ahlu sunnah, wakafkan hartanya dengan niatan fisabilillah, ikhlas karena Allah. Setelah dia ta'lim ke ahlu sunnah didapati, waduh, itu wakaf salah tempat itu. Karena yang mengelolanya adalah ahlu bid'ah. Dulu niatan saya adalah untuk Islam, untuk menyebarkan Islam. Ya karena dia masih jahil, gak ngerti. Yang penting itu gitu. Tetapi kenyataan yang ada adalah ahlul bid'ah yang memakai masjid itu. Bukan pahala kaum muslimin yang mengalir, dosa kalau seseorang bersengaja-sengaja wakaf pada ahlul bid'ah. Karena dia ta'awun alal ithmi wal udwan. Sedekah itu harus diteliti oleh kaum muslimin. Janganlah kita malah membela dan mendanai kebatilan. Itu tidak mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan dosa. Ketika kamu tahu, suatu hari didapati, wah ini saya enggak rela ini, wakaf saya digunakan untuk hal yang beda. Yang saya niatkan adalah untuk amalan-amalan yang islami. Nah, yang saya pahami sekarang karena saya baru tahu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Datanglah engkau ke mereka memberitahukan wakafnya saya dulu adalah untuk ini, untuk ini. Dan saya tidak ridha wakafku ini adalah untuk melakukan badannya hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Sebutkan itu. Apakah ini penting? Penting sekali. Sebagai bentuk bara'atu dhimmah. Berlepas dirinya engkau dari perbuatan yang menyimpang di tempat itu. Jangan engkau mengatakanlah rikuh, ora kepenak. Kan ada bahasa Jawa kayak gitu ya. Lah ora kepenak. Ora kepenak ya pijet. Anda harus sebutkan itu dikarenakan ini berkaitan dengan Anda mendanai sesuatu amalan yang sesat. Jangan sampai setelah engkau tahu, engkau tidak baratu dhimmah. Baratu dhimmah itu apa? Berlepas diri dari amal mereka. Anda akan terbawa-bawa. Karena antum sudah tahu. Datang ke sana, baik-baik. Saya alhamdulillah paham mengerti tentang ini. Sebutkan bagian dari dakwah kepada takmir. Takmir mendengarkan ucapanmu karena engkau wakif. Setelah itu saya dengan ini meniatkan dari dulu ini untuk ahlu sunnah mengamalkan sesuai dengan syar'i, dan saya tidak ridho dilakukan amalan bid'ah di tempat ini. Maka mudah-mudahan laka mana wait untukmu sesuai yang kau niatkan, walaupun engkau ternyata tidak mampu merubah amal perbuatan mereka. Mereka mengatakan dengan bahasa yang kasar, yang penting masjid ini sudah kami kuasai, Pak. Bapak pergi saja dari sini. Pewakafnya diusir. Karena pewakafnya sekarang ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Ya. Kami sudah menguasainya dan kami akan tetap eksis di masjid ini. Dan tidak akan ada yang merebut masjid ini dari pengurusan kami. Kami akan tetap melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Anda sudah terlepas di hadapan Allah dari dosa yang dilakukan di tempat itu. Kenapa? Hadis ini dasarnya. Lakama nawait. Bagimu sesuai yang kau niatkan. Penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada dalam masjid itu bukan niatan kita. Niatan kita dari dulu wakafnya fisabilillah di jalan Allah. Karena di waktu itu saya belum paham. Saya anggap kalian di jalan Allah. Ternyata tidak. Hakadha kaum muslimin. Banyak terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita seperti itu. Hah? Atau wakaf ada satu pondok. Ini pun terjadi wakaf yang sangat banyak sekali. Wakaf masjid, wakaf tempat untuk dirosah, sakan untuk tulab, tempat tinggal asrama. Dikun bangun. Allah takdirkan pondok tersebut menyimpang. Allah takdirkan pondok tersebut bersama mereka-mereka hizbiyun. Gelisah para pewakifnya. Waduh, gimana ini, gimana ini. Saya dulu wakafnya sekian ratus juta di situ. Saya mumet, megangi kepala. Dikasih paramek, gak sembuh, Pak. Aduh, mumet terus. Sepanjang waktu mumet. Melihat pondok, aduh. Tiap hari kok ada yang menyimpang. Aduh. Jawabannya hadis ini ya ikhwan. Lagaimana wait. Bagimu sesuai yang kau niatkan. Ketika di situ dilakukan penyimpangan. Itu bukan niatanmu. Engkau terlepas dari dosa itu. Cuman ruginya adalah apa? Karena dilakukan amalan yang tidak syar'i. Bukan pahala yang kau dapati. bukan lagi pahala. Karena apa? Amalan tersebut amalan yang bid'ah umamanya. Maka itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala lakabana wa'id. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ajr yang melimpah kepadamu yang sudah wakaf. Bisa dipahami hadirin? Ini lakama nawait, untuk sesuai dengan apa yang kau niatkan. Ini sesuai dengan hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tak lain amalan itu pasti dengan niatan, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bisa difahami hadirin kisah ini? Dalam hadis ini wahai kaum muslimin, ada beberapa faedah qala syekh fa fi hadha al hadith dalilun kama saqahu al muallifu min ajlihi ala anna al a'mala bin niyyat. Ini sebagai dalil seperti disebut oleh Imam Nawawi sebagai penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, apa? Bahwa semua amalan itu pasti ada niatannya. Innamal amalu binniyat. Semua amalan itu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, bukan dilakukan dengan unsur apa? Ketidaksengajaan. Yang dibicarakan amal ikhtiyariyah. Amal yang dilakukan dengan unsur kesengajaan itu pasti ada niatan. Wa anal insani idza nawa la khair hasala lahu. Bahwa sesungguhnya seorang apabila dia berniat kebaikan, dia akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Kalau dia tidak berhasil mengamalkan, maka ditulis bagi dia pahala sempurna, pahala niatan. Kalau dia jadi melakukannya, maka ditulis bagi dia minimalnya 10 kali lipatnya sampai 700, 700 kali lipat, bahkan ila ad'afan kathiratan, lipatan yang sangat banyak sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan nanti atau pada pertemuan akan datang hadis Abdullah bin Abbas, orang itu bertingkat-tingkat pahalanya. Seorang yang berniat ta'lim pada pagi ini umpamanya, di antara mereka ada yang berhasil datang ke majelis ta'lim mengamalkannya. Di antara mereka ada yang tidak jadi melakukannya karena udzur syar'i. Maka dia mendapatkan pahala niat saja. Berbeda halnya dengan orang yang berhasil melakukannya. Dia berniat dan dia sudah mewujudkannya sebuah amalan, hadir di majelis ta'lim. Maka ditulis paling minimalnya berapa? 10 kali lipat. Nabi kita mengatakan faman hamma bihasanatin fa'amila biha fakutiba lahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katiratin. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin melakukan sebuah amal saleh, fa'amila, dan dia berhasil mengamalkannya, maka ditulis bagi dia 10 kali lipat. Kemudian ditulis bahkan lebih dari itu, 20, 30, 100, 200, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan lebih dari itu. Sehingga satu majlis ini wahai kaum muslimin pahalanya berbeda-beda dengan apa itu membedakannya. Di antara ulama menyebutkan dengan kesungguhannya, dengan keseriusannya dalam beramal, dengan keikhlasannya, dengan niatannya yang kuat, itu berpengaruh dalam nilai amalan tersebut. Ada yang dilipat gandakan, minimalnya semua pasti 10. Nilainya 10 kali lipat. Masya Allah, waalaikum muslimin. 10 kali lipat, itu pahala paling minimnya. Untuk berikutnya ada yang 20, 30, ada yang 100, ada yang 1000, ada 2000. Semuanya tergantung dengan apa? Kehendak Allah dalam melipatkan pahala tersebut. Sehingga jangan kita iri dengan yang tidak bisa datang. Saya kok datang ya, sama-sama dapat pahala. Jangan kayak gitu, Pak. Harus kita berazam dan berusaha betul-betul dalam melakukannya. Disebutkan oleh Syekh di sini tentang wakaf yang tadi kami sampaikan di atas. Qala Syekh, ma dzakarahu al-ulama. Anna al-insana yuktabu lahu ajrun ma nawa wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa. Syuf, masya Allah, ini keterangan dari Syekh. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya walaupun kejadiannya berbeda dengan yang dia niatkan. Wa hadhil qa'idatu laha furu'un katsiratun. Ada beberapa cabang pembahasan. Di antaranya adalah anna ar-rajula law a'ta zakatahu syakhsan. Seseorang memberikan zakat mal. Saya berniat ini sebagai zakat mal. Zakat mal yang dikeluarkan berapa? 5 juta. Saya berikan kepada si fulan 2 juta, si fulan 1 juta, si fulan lagi 2 juta. 5 juta zakat. Niatnya apa? Zakat mal. Zakat mal itu hal yang wajib. Lah bagaimana kalau seandainya ternyata yang dikasih zakat itu bukan orang yang termasuk 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah dalam mengalokasikan zakat. Bisa terjadi tidak? Bisa. Apakah zakatnya sah harus atau harus diulangi? Atau anda harus mengatakan, ya kayak ini sudahlah sodako saja buat dia, saya akan zakat lagi. Bisa memberatkan itu ego muslimin. Kalau dia memang seorang yang hartanya tidak begitu banyak. Pembahasan ini berkaitan dengan hadis tadi di atas. Kita bacakan keterangan dari Syekh. Seandainya ada orang berzakat kepada seseorang, yadhunnu annahu min ahli zakat, yang dia sangka bahwa orang yang diberi zakat itu adalah termasuk dari golongan orang yang layak mendapatkan zakat itu. Fatabayyana annahu ghani. Namun ternyata suatu hari dia dapat, oh dia orang kaya ternyata. Kelambine tok sing dekil, kucel. Ternyata dia orang yang kaya. Walaysa min ahli zakat. Dia bukan termasuk orang yang boleh mendapat diberikan zakat padanya. Dia bukan orang yang layak mendapatkan zakat. Faina zakatahu tujzi. Zakatnya itu tetap sah. Zakatnya itu tetap apa? Sah. Wa takunu maqbulah. Tabarra'a biha dhimmatuhu. Zakatnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan sebagai apa penggugur kewajiban zakatnya dia sudah. Sudah berzakat. Tapi salah alamat. Saya pikir dia orang yang kekurangan ternyata. Oh mobilnya aja. Mobil yang mewah. Ya sudah. Anda tidak bersalah. Laka manawait. Bagimu sesuai dengan apa yang kau niatkan. Hakala kau muslimin. Bagi yang mendapati zakat itu, hendaknya dia tahu diri bahwa itu bukan haknya dia. Jangan kemudian mengatakan, salah siapa aku diberi zakat. Ya orang yang salah. Salahmu. Ya, bagaimana salah? Dia berniat memberikan zakat menyangka kau berhak, kamu saja yang tahu tidak tahu diri. Hakadza kaum muslimin. Bisa dipahami insyaallah ya. Pembahasan berikutnya. Wa minna annal insan law waqafa syai'an. Ini waqaf. Yang sering terjadi problem dalam kalangan ikhwan kita. Seandainya ada seorang berwakaf sesuatu, uang, atau wakaf benda, atau sesuatu. Syai'an. Mithla yakifa syai'an baitan saghiran. Dia mewakafkan contohnya rumah kecil. Satu rumah untuk kepentingan dakwah umpamanya. Ya, bait. Faqala waqaftu baitil fulani wa syaril al-kabir lakinnahu khilaf ma nawa'al. Ini bukan berkaitan dengan pihak yang dikasih. Contohnya syih, contoh yang unik. Salah dalam berwakaf. Maksudnya bagaimana? Menyalahi niatan. Fa'innahu ala ma nawa' walaysa ala ma sabaqa bihi lisanuh. Ada seorang berniat, saya akan mewakafkan rumah kecil itu. Baitun shaghir. Sudah niatan itu, niatannya rumah yang kecil ini yang diwakafkan. Tentunya, ya dia berniat untuk fisabilillah, untuk dakwah. Ini untuk salafi. Sana dipakai, dikelola sebagai markas, atau sebagai tempat pendidikan. Saya wakafkan. Bait shaghir. Suatu hari ketika ditinjau, masih di rumah bicara-bicara. Rumah yang mana Pak yang diwakafkan? Rumah yang sana. Ternyata tangannya menunjuk rumah yang besar. Diperjelas, yang mana Pak? Itu yang sana. Ini lagi blank pikirannya. Begitu ditanya, loh Pak rumahnya kok besar teman? Oh bukan itu, yang ini. Lupa saya, yang ini, yang ini, yang ini. Bagaimana ini kaum muslimin? Apakah dikatakan plin-plan? Sing bener baik wakaf, sing bener baik plin-plan teman. Yang sudah besar-besar ini saja yang diwakafkan. Jangan dicabut. Wah antum yang mau terima wakaf malah yang marah-marah. Bagaimana ini seperti ini kaum muslimin? Apakah dia harus karena sudah terlanjur mengacungkan jarinya ke rumah yang besar yang dia miliki, apakah dia sudah sesuai dengan niatan yang dilakukan? Awalnya rumah kecil ini dengan tanah dan halamannya silakan untuk pendidikan. Ada rumah yang besar ini rumah dia yang dia huni. Salah ngacung. Qala syai, jawabannya adalah fa innahu ala ma nawa. Maka sesungguhnya dia itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaysa ala ma sabaqa bi lisanuh. Tidaklah dia dituntut memberikan sesuatu yang dia keceplosan. Sabaqa bi lisanuh, yakni sabqul lisan. Dia salah memberikan isyarat atau salah ngomong. Ya, yang menjadi pijakan awal adalah laka ma nawait. Bagimu sesuai dengan apa yang kau niatkan. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Ini ternyata banyak sekali cabang-cabangnya. Contoh yang berikutnya adalah, lau anna insanan jahilan, seandainya ada orang jahil. Jahil banget. La ya'rifu al-umrata wal-hajj. Tidak tahu bedanya umrah dan haji. Umrah haji bedanya apa Pak? Oh di antara antum ada yang jahil sekali. Saya juga enggak tahu. Ya. Apa bedanya umrah? Umrah itu kaum muslimin amalan yang singkat. Hanya terdiri dari beberapa saja ihram di miqat. Mengucap melabbaik Allahumma umratan. Kemudian dia datang ke kota Mekah. Pertama kali yang dilakukan adalah dalam keadaan yang masih memakai baju ihram. Tidak boleh dilepas. Ada beberapa mahdzuratul ihram di situ. Hal-hal yang dilarang ketika kita sudah berihram mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Langsung masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah, kemudian kita tawaf 7 kali putaran, kemudian kita salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, kemudian kita minum air Zamzam sepuas kita, kemudian kita sa'i Safa Marwah 7 kali, setelah itu kita tahallul. Selesai itu umrah. Loh, apa enggak ada lontar jumrah? Saya inginkan lontar jumrah. Umrah tapi lontar jumrah. Lah ini bingung. Panitia bingung. Ini orang jahil teman. Saya sudah membayar mahal-mahal sampai 27 juta kok enggak ada lontar jumrahnya. Gimana ini? Jahil banget orang ini. Dia niatnya haji, amalannya apa? Umrah. Bagaimanakah ini? Maka diberitahu fikih umrah begini, fikih haji begini, lontar jumrah, surah, wusta, atau lontar jumrah yang pertama adalah Aqabah. Ini semuanya amalan haji, bukan umrah. Tetapi niatan saya kemarin dulu berangkat haji ya, bukan umrah. Bagaimana ini? Atau kebalik, niatannya umrah ternyata haji, saking jahilnya. Jawaban dari Syekh. Qala Syekh, fa hajja ma'an nas. Dalam kisah ini orang ini tidak mengerti apa bedanya umrah dan haji. Ternyata yang dia lakukan haji bersama manusia yang lainnya. Fa qala labbaika labbaika hajjan wa huwa yuridu umratan. Di sela-sela amalan haji itu ada amalan umrah. Dia mengatakan labbaika hajjan, padahal dia dalam itu ingin melakukan umrah, ya tamatta, umrah tamattu, haji tamattu, ilal hajj, fa innahu lahu ma nawa, maka sesungguhnya bagi dia sesuai dengan apa yang dia niatkan, madama anna qasdahu yuqimul umrah, lakin qala labbaika hajjan ma'an nas, falahu ma nawa, wa la yadurru sabq lisanihi bi syai. Ini kisahnya ya kaum muslimin. Sampai jam berapa kita talib? Jam 6? Masih kuat apa enggak jenengan? Apa sudah kantuk? Ini asik nih Pak. Masya Allah, ilmu dari Syekh. Nanti ada yang berkaitan dengan masalah cerai. Seorang mencerai istrinya. Ya. Lafadnya mencerai tapi tidak ada niatan mencerai. Guru medeni-medeni. Macam-macam ngotak cerai kau engko. Wah ini gimana ini? Mumet ini, aduh sudah jatuh apa belum ya? Kita bicara dulu yang umroh tadi. Kita gambarkan haji kaum muslimin itu ada tiga macam: haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ini pada babnya. Orang yang datang ke kota Mekah jauh-jauh hari sebelum hari ayyamul hajj, itu yang paling bagus bagi dia haji tamattu. Dan itu seafdal-afdal haji. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas. Lebih bagus daripada qiran dan ifrad. Tamattu itu bagaimana tamattu maksudnya? Umrah terlebih dahulu. Kemudian engkau tahallul. Engkau berlezat-lezatan. Yakni membuka, mengganti baju ihrammu. Engkau bisa kehidupan biasa. Makan, minum, sebagainya. Berhubungan badan dengan istrimu kalau membawa istri. 40 hari loh Pak. Sama istri. Enggak dipakai. Wah mumet ini Pak. Mumet. Tapi ada yang 6 tahun enggak memakai juga enggak mumet. Hadirin yang muslimin. Rahiman jemian. Boleh kalau kita sudah. Penggambarannya gimana cara melakukannya. Kita dari Indonesia. Berangkat. Kalau kita nafar awal, kloter pertama adalah Madinah dulu. Kalau kloter kedua, langsung ke mana? Mekah, turunnya di Jeddah. Maka ingat, harus dia berihram di atas pesawat ketika melewati Yalamlam. Mengucapkan labbaik Allahumma umratan tamattu. Umratan begitu. Kalau kita nafar awal, yakni kloter pertama, ke Madinah. 15 hari kalau tidak salah. Ya. Di Madinah. Kemudian mau berangkat ke Mekah. Maka ihramnya di Dzulhulaifah. Abir Ali kalau sekarang ini. Berpakaian dengan baju kain ihram, mandi dan sebagainya sesuai dengan fikihnya. Kemudian masuk ke Miqatil Hamlam. Miqatil Dzulhulaifah. Mengucap labbaik Allahu apa? Umratan. Karena engkau akan umrah, bukan haji. Hajinya nanti. Umrotan. Berangkat ke Mekah, lakukan umrah selesai, tahalul selesai, engkau melepaskan ihram dan berpakaian biasa, pada tanggal 8 ketika mau tarwiyah, atau kalau tidak tarwiyah, tanggal 9 langsung mau berangkat ke Arafah, dari maktab masing-masing, menggunakan kain ihram, ya ini mandi dulu terlebih dahulu, sebagaimana fikirnya yang ada, kemudian dia pakai baju ihram, mengucapkan, labbaik Allahumma hajj. hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu haji. Berangkatlah dia ke Arafah. Wukuf Arafah terus sampai akhir. Nah, ini orang jahil. Berangkat dari Indonesia niatnya untuk apa? Haji. Rombongan haji. Bukan rombongan umroh, Pak. Rombongan haji. Dia ke Madinah. Kemudian dia diperintah, ayo kita berangkat ke Mekah. Bapak pakai kain ihram. Mandi dulu dan sebagainya, ibu-ibu juga iya. Mandi dengan baik, bajunya tidak mesti dengan, tidak ada baju khusus. Laki-laki pakai kain ihram. Pikiran orang ini akan haji. Masuklah rombongan ini bisa ke Abyar Ali. Dia mengucapkan, labbaikallahumma apa? Hajjan. Wong bodoh. Ya. Harusnya umrotan. Karena dia akan umroh, bukan haji dulu. Bagaimana kayak ini? Niatannya untuk haji atau untuk umroh? Maka Syekh mengatakan, dia mengucapkan haji lisannya tetapi amalannya umroh. Karena dia hajinya haji tamattu. Cuman karena jahil saja. Maka dia tetap sah umrohnya. Karena dia orang yang jahil. Bisa difahami? Ya, karena dia niatnya niat apa? Haji tamattu. Haji tamattu dimulai dengan umrah dulu baru haji. Kemudian yang berikutnya tentang perceraian. Wa minha law qala al-insan li zawjihi anti taliq. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai." Ada beberapa orang yang bingung. Taliq, tolak dengan talak. Ini sahih betul, ada orang yang bingung. Saya itu enggak berniat mencerai Ustaz. Cuma saya mengatakan saya talak anti. Nah, kalimat talak itu maksud saya menolak, bukan mencerai. Saya menolak, menolak bahasa ini saya menolak pemberian, menolak. Cuman nakut-nakuti tok. Ini bagaimana ini? Kalimat talak, tolak, tolik itu maknanya sama. Bahasa kitanya mencerai. Tetapi apa? Walikul imri'in manawa. Sesuai dengan hadis tadi, laka manawait. Sesuai dengan apa yang kau niatkan. Seorang mau menyatakan saya menolakmu. Maksudnya apa? Cerai, udu menolak pemberianmu. Harus diperjelas. Innal amalu binniyat. Amal itu sesuai dengan apa? Niatannya. Di sini ada keterangan dari Syekh. Ada seorang mengatakan anti taliq. Wa arada anti taliq min qaidin. Ya. La min nikahin falahu ma nawa. Wala tutlaq bidzalika zaujatuhu. Masyaallah. Ini keterangan dari Syekh. Syekh mengatakan seandainya ada seorang mengatakan anti talik. Talik itu bahasa, anti talik itu bahasa terjemahan lughatan lepas. Tolak kok artinya lepas. Lepas dari sebuah ikatan. Itu makna secara lughatan. Tiba-tiba ada seorang suami mengatakan, engkau wahai istriku, saya talik kamu. Anti talik, saya lepas kamu. Kalau bahasa kitanya. Ternyata ketika ditanyakan, maksudnya apa dia? Menceraikan saya apa? Oh bukan, maksud saya adalah, anti talik min qaidin. Engkau saya lepas dari ikatan. Ternyata mungkin dia sedang terikat. Atau mungkin dia sedang apa. Saya lepaskan kau dari ikatan. La min nikah. Bukan saya lepaskan kamu dari pernikahan ini. Kalau betul itu niatannya. Maka kata Syekh, la tutlak bidzalika zaujatuhu. Tidaklah terceraikan dengan lafaz talik tadi istrinya. Talik itu juga bermakna kalau bahasa kitanya untuk mudah dipahami, bebas. Anti talik, saya engkau wahai istriku, saya lepaskan engkau, saya bebaskan engkau. Maksudnya apa? Cerai bukan, saya bebaskan tugas dari ya nyapu halaman lah, itu saya tugasnya. Kamu urusan dapur, kasur, sumur. Oh begitu maknanya. Ya, dengan ini berarti tidak dicerai, walaupun lafadznya anti talik. Tetap ya kaum muslimin, jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Apalagi ada qarinah yang mengantar ke sana. Sedang cekcok, ribut, sedang tidak kondusif, tiba-tiba antum mengucapkan kalimat ini. Sangat mengerikan. Kalau itu cerai yang pertama, amru hayyin, cerai itu ada berapa? Dua atau tiga? At-talaqu marratan. Yang mengatakan tiga, benar apa salah? Cerai itu ada dua kali. Tapi kan tiga kali, Ustaz. Allah mengatakan cerai itu dua kali. Rinci pembahasannya, cerai itu dua kali yang boleh rujuk. Kalau sudah tiga kali, tidak boleh rujuk. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Cerai itu dua kali yang boleh rujuk. Cerai. Anti talik, saya cerai kamu karena kamu. Cerai kamu. Cerai pertama. Istrinya tetap sebagai istri. Disilakan dalam syariat kita, zaujatun mutallaqatun. Istri yang tercerai. Harus bagaimanakah dia tidak boleh keluar dari rumah suami. Tidak kemudian bali mung mawong tuane gak wani bareng-bareng. Anak apa sih pindahan? Gak boleh, ini cerai yang pertama ini. Harus punya adab engkau istri. Saya sudah terlanjur sakit hatiku. Waduh. Jangan sampai ini cerai pertama. Harus tetap di rumah suamimu. Ya namanya hati itu kadang panas, kadang adem. Seminggu kemudian dingin. Rujuk baik apa ya? Karena serumah gampang. Dengan ditandai berhubungan badan, selesai. Itu rujuk. Rujuk pertama. Cerai pertama sudah rujuk. Marah lagi. Ya inilah laki-laki yang emosional. Marah-marah terus. Akhirnya anti talik yang kedua sudah. Rujuk lagi. Tinggal satu. Kalau saya mengatakan anti talik, bes, sudah. Bain kubro. Bain kubro, yakni tidak boleh lagi rujuk sampai wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dengan bukan akal-akalan. Ya, alami dia menikah dengan suami yang kedua, kemudian melakukan hubungan ya, layaknya suami istri. Kemudian cerai. Suami yang kedua ternyata tidak merujuknya sampai keluar iddahnya. Maka suami yang pertama datang-datang nangis-nangis, ayo kita rujuk, saya cinta sama kamu. Aduh, kasihan deh lu. Yang seperti ini tidak baik. Kalau memang masih menginginkannya, hati-hati lisan itu, jangan gegabah dalam mengucapkan apapun. Maka hadir kaum muslimin, ini bahaya terbiasa mengucapkan apa? Cerai. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami insyaAllah. Biasanya sampai jam 6. Tapi karena subuh kita lebih pagi, ya di korting. Wallahu alam bisawab. Kita selesai di hadis yang kelima. InsyaAllah kita lanjutkan hadis yang keenam dalam pertemuan yang akan datang pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.